Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Syedaralun Berita Sore edisi hari ini Rabu 21 Juli 2021 dibacakan Iska Novita dan Ilham. Warga temukan mayat dalam karung di bawah jembatan di Aceh Timur. Tim medis pantau 26 warga Biren. Dilanda perang saudara, warga Yaman berkurban ayam. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio Cities 94,4 FM Lok Semawe, Radio Lauser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megafon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedaralun, siswi SMA Negeri 1 Merdu, Pidijaya, mengirim pesan kepada Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada, melalui media sosial hanya untuk meminta ban bekas. Tia Rahmadani, 16 tahun, mengirimi pesan kepada Jenderal Bintang 2 tersebut melalui direct message Instagram. Selain ban bekas, ia juga meminta kepada Kapolda Aceh berupa jaring, bambu, dan tali. Kapolda langsung merespon pesan yang dikirim Tia Rahmadani. Irjen Pol Wahyu Widada menanyakan maksud siswi SMA Negeri 1 Merdu itu meminta bantuan beberapa barang tersebut. Barang yang diminta Tia Ramadhani ternyata akan digunakannya untuk menolong warga di Gampung Deah Pangwa, Kecamatan Tringgading, Pidijaya. Selama ini warga sedang kesulitan mencari tiram sebagai mata pencaharian. Berbicara melalui panggilan video dengan Kapolda Aceh, Tia Ramadhani didampingi para ibu-ibu pencari tiram. Mereka juga antusias ingin bertatap muka dengan Kapolda. Mereka pun menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Kapolda mengapresiasi apa yang dilakukan Tia Rahmadani dan menilai remaja tersebut sesosok pahlawan bagi masyarakat kampungnya. Menurut Kapolda, ini bukti Aceh memiliki generasi emas. Meskipun masih belia, Tia Rahmadani sudah berpikir strategis dalam membangun perekonomian masyarakat kampung dan ini menjadi inspirasi bagi semua. Syedaralun, jamaah safari subuh Pidi Selasa 20 Juli 2021 menyembelih sebanyak 14 ternak kurban Idul Adha 1442 Hijriah berupa 10 ekor sapi dan 4 kambing. Dari hasil penyembelihan 14 hewan kurban tersebut, pihak jamaah safari subuh Pidi menyalurkan kepada 850 penerima dari berbagai kalangan masyarakat. Dalam kegiatan penyembelihan tersebut, pihak panitia turut melibatkan 20 tenaga dan pihaknya usai sholat zuhur langsung disalurkan kepada penerima. Baik dari kalangan para jamaah sholat lima waktu, tenaga satuan pengamanan atau satpam masjid, juru pembersih hingga segenap masyarakat di seputaran kecamatan Kota Sigli. Dari hasil pemetaan, meski di tengah pandemi COVID-19, namun semangat berkurban para jamaah masih tergolong tinggi. Syedaralun, menyambut Hari Raya Idul Adha, para nelayan di Aceh tidak melaut selama 3 hari, yaitu pada 10 hingga 12 Zulhijjah atau 20 sampai 22 Juli 2021. Jika ada nelayan yang kedapatan melaut pada hari itu, maka akan disanksi. Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekjen Panglima Laut Aceh, Miftah Cud Ade, kepada awak media pada Senin 19 Juli melalui pesan WhatsApp. Dijelaskan larangan melaut bagi nelayan se-Aceh itu dikeluarkan oleh Lembaga Panglima Laut Aceh dan sudah berlaku saban Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Aturan adat pantang melaut tersebut sudah ada sejak masa Kerajaan Aceh. Aturan tersebut masih diterapkan oleh nelayan Aceh hingga saat ini. Ia menegaskan jika ada nelayan yang kedapatan melaut pada hari pantang melaut tersebut, maka akan dikenakan sanksi oleh Lembaga Panglima Laut. Sanksi berupa penyitaan hasil tangkapan nelayan hingga penyitaan bot atau kapal selama 3 hingga 7 hari. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi nelayan Aceh, namun juga berlaku terhadap nelayan dari luar yang melaut di wilayah perairan Aceh. Wakil Sekjen Panglima Laut Aceh, Miftah Cud Adik, mengatakan, makna yang diambil dari Hari Pantang Melaut ini, para nelayan bisa fokus beribadah, menyambung silaturahmi, hingga melaksanakan kurban di gampungnya masing-masing. Syederalun, sebanyak 26 warga Biren dalam pantauan tim medis karena positif COVID-19. Saat ini, mereka sedang menjalani perawatan di rumah sakit dan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kadiskes Biren Dr. Irwan Agani kepada Serambi Selasa 20 Juli 2021 mengatakan, saat ini ada 7 orang warga Biren yang dinyatakan positif menjalani perawatan di RSUD Dr. Fauziah. 2 orang lain dirawat di RSUZ Banda Aceh. Sementara 17 warga sedang menjalani isolasi mandiri. Selain itu, selama 3 hari mulai Jumat 16 Juli 2021 sampai Senin 19 Juli 2021, ada penambahan 5 orang warga Biren yang dinyatakan positif corona. Tambahan 5 orang itu menyebabkan jumlah seluruh warga Biren yang dinyatakan positif corona tercatat 1.049 orang. Dalam sepekan terakhir, kata Dr. Irwan, sudah terjadi penurunan dibandingkan 3 minggu lalu, di mana setiap hari rata-rata 4-6 orang, namun dalam pekan terakhir rata-rata kasus tercatat 2 orang. Pada kesempatan itu, Kadiskes mengajak warga agar senantiasa menjaga protokol kesehatan, karena hingga saat ini pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Untuk itulah, semua masyarakat harus mengikuti imbauan dari pemerintah dan Pemkab. Syederalun, warga Kecamatan Perlak Timur, Aceh Timur, dihebohkan dengan penemuan mayat dalam karung pada Selasa 20 Juli. Kapolres Aceh Timur AKBP Eko Widiantoro SIK MH melalui Kapolsek Perlak Timur Ibtu Muksin SH kepada serambinews.com tadi malam mengatakan, pihaknya menerima laporan dari kecik Desa Jengki pada pukul 23 bahwa ada sebuah karung di tepi sungai tak jauh dari jembatan itu berisi mayat. Berdasarkan informasi itu, kata Kapolsek, pihaknya bersama TNI dan Koramil setempat langsung terjun ke lokasi penemuan mayat itu untuk melakukan pengecekan. Kemudian Polsek berkoordinasi dengan unit identifikasi Satreskrim Polres Aceh Timur untuk mengevakuasi mayat yang berada dalam karung. Dugaan sementara mayat itu laki-laki memakai singlet warna putih dan celana jeans. Kata Kapolsek, mayat sudah mengeluarkan bau tak sedap dan diperkirakan sudah beberapa hari berada dalam air. Setelah berhasil dievakuasi dari tepi sungai, karung berisi mayat itu tidak dibuka. Hal ini dilakukan agar tidak didokumentasikan oleh warga yang banyak datang ke lokasi saat itu. Kini mayat sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Langsa menggunakan ambulan puskesmas Kecamatan Perlak Timur untuk diotopsi. Identitas mayat laki-laki yang ditemukan dalam karung di tepi sungai bawah jembatan Desa Jengki, Kecamatan Perlak Aceh Timur hingga hari ini belum diketahui. Kapolsek sudah mengimbau kepada para kecik dalam Kecamatan Perlak Timur dan tetangga, mungkin ada warga yang hilang. Kapolsek menambahkan korban masih di Rumah Sakit Langsa untuk diotopsi, untuk mengetahui kondisi mayat ada luka atau tidak, serta unsur lainnya penyebab meninggal dunia. Syederalun, jemaah sholat Hari Raya Idul Adha 10 Julhijjah 1442 di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh pada Selasa 20 Juli 2021 pagi meluber hingga ke jalan. Tengku Sirajuddin Saman yang bertindak sebagai khatib mengajak jamaah meningkatkan solidaritas antar sesama di tengah pandemi COVID-19 ini. Pantauan Serambi, jamaah sudah mulai ramai berdatangan ke Masjid Raya sejak pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. 5 pintu yang berada di segala penjuru masjid dibuka dan para petugas tampak berjaga-jaga di beberapa sudut masjid sambil menghimbau jamaah untuk menggunakan masker. Hanya dalam hitungan menit, plaza Masjid Raya atau area bawah payung sudah penuh terisi. Jamaah perempuan mengisi sebelah kanan dan jamaah laki-laki mengisi area kiri. Karena jumlah jamaah membludak, banyak jamaah yang harus membentang sajadah di area taman rumput, kaki menara, hingga ke jalan aspal di samping masjid. Parkir kendaraan juga mengular hingga ke Jalan Museum Aceh dan Balai Kota Banda Aceh. Jumlah jamaah pada sholat Idul Adha lebih banyak ketimbang sholat Idul Fitri lalu. Sholat Id dimulai tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Warga Banda Aceh, Dani, menyampaikan karena tak libur kerja, liburan Idul Adha kali ini ia jalani di Banda Aceh. Karena jarang merasakan hari raya di ibu kota provinsi, Dani memutuskan untuk sholat di Masjid Raya Baitur Rahman, guna merasakan nuansa yang berbeda dari masjid di tempat tinggalnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah atau 2021 Masehi merupakan momen untuk bersatu menghadapi pandemi COVID-19. Ini diungkapkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto Selasa kemarin. Sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, arahan kepada seluruh pimpinan dan kader Partai Golkar di seluruh Indonesia, jadikan momentum Idul Adha 1442 Hijriah yang berlangsung saat pandemi COVID-19 ini sebagai ikhtiar besar untuk bersatu dan berbagi terhadap sesama. Ia menjelaskan pemotongan hewan kurban yang menjadi ritual utama Hari Raya Idul Adha merupakan kesempatan bagi seluruh umat Islam di tanah air untuk bergotong royong dan saling membantu, mengingat pandemik telah memberi banyak kesulitan bagi masyarakat, khususnya pada sektor ekonomi. Di tengah berbagai keterbatasan, ia pun mengajak seluruh kader partai serta masyarakat di tanah air untuk selalu berdoa agar diberi keselamatan. Erlangga juga menyampaikan harapannya agar masyarakat Indonesia dapat memperkuat persatuan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah pada 10 Juli 2021 menetapkan Idul Adha 1442 Hijriah diperingati pada Selasa 20 Juli. Pemerintah melalui Menteri Agama pun mengeluarkan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, sholat Idul Adha, dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban 1442 Hijriah di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Syederalun, perang saudara di Yaman yang masih berlangsung membuat warga sipil di negara tersebut terus menderita. Alih-alih menyembelih hewan kurban berkaki empat seperti domba, kambing, unta, atau sapi, beberapa orang di kota Taiz hanya mampu berkurban ayam dalam perayaan Idul Adha kali ini. Salah satu warga yang menjadikan ayam sebagai hewan kurban adalah Fadel Al-Sbei. Dia menyembelih dua ekor ayam pada perayaan Idul Adha kali ini karena hanya itu yang dia mampu. Sebagai seorang kuril, Fadel hanya berpenghasilan sekitar $2 atau sekitar Rp28.000 per hari. Padahal dia mempunyai 6 orang anak. Fadel tak sendirian. Ada banyak orang bernasib sama sepertinya atau bahkan lebih nelangsa akibat perang saudara. Daftarkan email bahkan menurut PBB, konflik tersebut menjerumuskan Yaman ke dalam krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Nilai tukar rial Yaman juga jatuh. Rial Yaman mencapai level terendah selama akibat perang saudara yang sudah berlangsung selama 7 tahun. Di Taiz, banyak orang meninggalkan pasar hewan dengan tangan hampa karena harga hewan ternak berkaki empat melonjak drastis. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 21 Juli 2021. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.